Wah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, Pak. Iya, iya. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Hikmah. Pak Hikmah? Iya. Masya Allah. Umurnya berapa, Pak? 55. 55. Iya, 55. Iya. 55 ya, Pak, ya? Iya, iya, iya. Saya sudah masih mempunyai ya. Anak ya, Pak? Iya. Ada. Iya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku seiman, semua dari kita mempunyai orang tua. Di dalam Islam, kita sangat diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian, mewajibkan atas kalian agar tidak beribadah kecuali kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seandainya salah satu atau kedua-duanya dari orang tua tersebut dalam masa tua, di dalam pemeliharaan, maka janganlah katakan perkataan uff. Dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang baik. Dalam ayat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua mempunyai seni. Bagaimana kita mengambil hati mereka agar senantiasa mereka tidak sedih, agar senantiasa mereka tidak marah. Terkadang orang tua kita menginginkan sesuatu, tetapi dia malu untuk mengatakannya kepada kita. Terkadang orang tua kita ingin makan ini, ingin minum ini, tetapi dia malu atau gengsi untuk mengatakan kepada anaknya. Maka pintar-pintarlah kita sebagai anak untuk mengetahui apa yang membuat orang tua kita senang, bahagia, gembira, sehingga mereka benar-benar merasa senang, merasa bahagia, merasa nyaman hidup di tengah-tengah kita. Dan ada sebuah riwayat menarik yang mudah-mudahan riwayat ini menjadi inspirasi saya dan juga seluruh anak-anak Muslim yang masih mempunyai orang tua, agar senantiasa benar-benar bisa mewujudkan baktinya kepada orang tua dalam keadaan dan dalam hal apapun, sehingga orang tua senantiasa ridha kepada kita. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibn Kathir di dalam kitab tafsirnya dan juga Imam Ibn Jarir Al-Tabari di dalam kitab tafsirnya, bahwa ada seorang yang ditanya oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bertanya, "Atakhafun nar an tadkhulaha?" Apakah kamu takut terhadap neraka untuk memasukinya? Qala, na'am. Orang tersebut menjawab, iya. Aturidul jannah anta dukhulaha? Apakah kamu menginginkan surga untuk memasukinya? Orang tersebut mengatakan, qala na'am, iya. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, ahayyun walida? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut menjawab, inna ma'ya ummi. Sesungguhnya bersamaku ibuku. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, in kunta alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am tadkhulul jannata majtanabtal kaba'ir. Sesungguhnya jika kamu berkata yang lembut kepada ibumu, memberikan makan kepada ibumu, maka kamu akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Para pemirsa sekalian, berbaktilah kepada orang tua, karena orang tua adalah jalan kunci untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selamat berbakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.